Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wabihi nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali lagi mengkaji ayat demi ayat dalam acara penyejuk iman. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Hari ini kita akan membahas surat Yunus, yaitu ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin." Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dan di antara mereka pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini masih berbicara tentang orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kita kaji yang sebelumnya, yaitu berdasarkan firman Allah, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh kadzalika kadzabal ladzina min qablihim fandur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Itu kajian yang telah lalu. Juga menduga, artinya mereka itu telah melakukan kedustaan mereka terhadap Al-Quran, yang mana mereka masih banyak belum mengetahui, tapi mereka mengambil kesimpul dan hukum sendiri di dalam Al-Quran. Di sini Allah mengingatkan kita bahwasanya ada yang digolongkan Allah kepada orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang digolongkan Allah tidak beriman. Dalam arti kata man la yu'minu bihi di sini artinya mereka itu kufur, bahkan sampai datang ajal menjemput mereka kekufuran mereka itu. Dan Allah juga mengancam, wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, sesungguhnya Allah mengetahui siapa sebetulnya orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Makanya kalau kita kaji dan kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, masih banyak sampai saat ini, Ustaz Ardiansa, yeah, masih banyak sampai saat ini orang yang memberikan hukuman atau orang yang memberikan sebuah hukum tentang, tapi tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Contohnya banyak sekali tentang sekarang ini terjadi tentang perceraian, Ustaz. Iya, yeah. Mereka itu bercerai tapi tidak berdasarkan atas peradilan agama. Mereka yang mengatakan, aku sudah kuceraikan istriku, tapi mereka masih tinggal serumah. Kalau orang-orang seperti ini yang terjadi di masyarakat, atau satu, lebih dari satu ataupun banyak, itu bagaimana tanggapan dalam pandangan agama Ustaz, orang-orang yang seperti itu? Karena yang kita kaji saat ini adalah bima lam yuhitu bih. Iya, menarik memang Ustaz Fajrul, ketika kita berbicara kasus di dalam kehidupan masyarakat kita, misalnya diantaranya adalah kasus perceraian misalnya. Dan kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita hari ini akar permasalahannya karena ada sebahagian diantara mereka itu yang tidak beriman kepada Al-Quran. Bukti tidak atau tanda dan bukti mereka tidak beriman kepada Al-Quran, Al-Quran itu tidak dijadikan panduan, tidak dijadikan acuan, tidak dijadikan pedoman dalam kehidupan. Sehingga sekalipun Al-Quran telah menetapkan hukum-hukum yang jelas, ya, jelas ketika kita membacanya, ya, jelas ketika kita mencoba memahami lewat tafsir-tafsir para ulama terdahulu, ya, itu tidak dilakukan. Yang mereka lakukan adalah apa yang sesuai dengan keinginan, kemauan, atau bahkan tradisi yang ada di masyarakat. Memang apa yang Ustaz Fajrul tanyakan tadi adalah sesuatu yang mewabah di kalangan kita atau terdapat di beberapa tempat, ya, di daerah kita ini, bahwa ada orang-orang yang sudah bercerai secara hukum syarak, tetapi mereka masih tetap saja serumah. Yeah. Ya, masih tetap saja berhubungan, bahkan berhubungan suami istri. Maka ini adalah sesuatu hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebab orang yang sudah bercerai tidak dapat menikah lagi kecuali masing-masing dari yang bercerai itu tadi, yaitu suami, mantan suami dan mantan istri itu menikah kembali atau menikah lagi dengan orang yang lain. Suaminya menikah dengan orang lain dan mantan istrinya itu tadi pun menikah dengan orang lain, dan kemudian mereka pun bercerai, barulah boleh setelah itu bersatu kembali. Ini jadi dalam dalam arti kata bercerai ini sudah talak tiga lah maksudnya. Iya. Artinya, kalau talak satu, talak dua masih ada itu talak raj'i namanya, talak kan masih raj'i. Masih karena bisa kembali. Orang memahami sekarang nggak begitu, Ustaz. Talak satu sudah dianggap orang bercerai. Lebih parah lagi orang mengatakan seperti itu. Justru karena itu dia muncul anggapan seperti itu karena ketidakfahaman terhadap Al-Qur'an itu tadi. Iya. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, maka kita akan menjumpai keteraturan hidup. Ya, maka kita akan menjumpai bahwa hukum syara' itu telah meliputi setiap aspek dalam kehidupan kita. Maka daripada itu jelas di sini wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Allah itu maha mengetahui, amat mengetahui orang-orang yang merusak itu. Baik merusak hukum syara', baik merusak Al-Qur'an dengan mencoba memahamkan ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan seenaknya, atau sama sekali tidak peduli dengan ayat Al-Qur'an. Kita melihat hari ini betapa minimnya penghargaan terhadap orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Ya, kemudian betapa minimnya juga penghargaan, apakah itu penghargaan masyarakat, penghargaan pemerintah atau penghargaan golongan dari lapisan masyarakat itu terhadap orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai Al-Qur'an. Ya, nilai memperjuangkan orang-orang yang hafal Al-Qur'an, memperjuangkan nasib-nasib daripada orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Padahal Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi merusak di sini dalam kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam makna yang luas. Bukan hanya merubah ayat-ayat Al-Qur'an itu mengganti-gantinya. Ya, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dahulu mengganti-ganti kitab Taurat dan Injil, ya, mereka rubah ayat-ayatnya, ya, mereka masukkan yang diharamkan Allah dan mereka ganti apa yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, mereka halalkan apa yang diharamkan Allah. Tentu bukan hanya orang yang seperti itu terhadap Al-Qur'an saja, tetapi orang-orang yang tidak ambil peduli, tidak ambil perhatian terhadap ke Al-Qur'an ini. Dan inilah yang menjadi suatu kerisauan kita bersama, melihat di mana masyarakat kita saat sekarang ini sudah banyak yang menjauh dari Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan kita melihat di banyak masyarakat kita, ya, saya mengajar di beberapa tempat di pengajian, kita menjumpai seorang orang tua yang sudah separuh baya misalnya, atau bahkan anak-anak yang masih gadis itu tidak mampu membaca Al-Qur'an, ya, bahkan sama sekali tidak mengerti untuk membaca Al-Qur'an itu tadi. Ketika mereka disuruh untuk membacanya, mereka merasa malu. Dan ketika pengajian itu adalah pengajian untuk tashih Al-Qur'an, membenarkan bacaan Al-Qur'an, maka pengajian itu lama-lama Ustaz Fajrul orangnya habis. Yang tadinya orangnya puluhan, lama-lama tinggal belasan, lama-lama tinggal hitungan jari orangnya, hilang, susut orangnya. Karena apa? Karena tashihul Quran itu. Ini baru pada tataran membaca, belum lagi kepada tataran yang lebih rumit lagi, ulumul Qurannya, penafsiran Al-Quran dan sebagainya. Tentu semakin minim lagi lah orang yang memiliki kepedulian tentang hal tersebut. Iya, memang ketika Allah juga berfirman wa minhum, ayat yang selanjutnya man la yu'minu bihi, ini adalah indikasinya menunjukkan terusnya mereka itu terhadap kebodohan mereka. Terusnya mereka itu terhadap kekufuran mereka. Mungkin dan bukan ini mungkin, tapi disebabkan karena iri hati mereka, atau disebabkan karena kebencian hati mereka, atau karena disebabkan sifat-sifat yang mana selama ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendekat di hati mereka, sehingga ayat yang terakhir itu adalah orang-orang seperti ini merupakan ancaman bagi mereka. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dengan Allah mengatakan kepada orang-orang yang selalu terus-menerus berbuat kemaksiatan, terus-menerus terhadap berbuat kekufuran, ingatlah bahwasanya mereka itu sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka perbuat. Kalaulah sudah ini diketahui orang, maka mestinya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian Ustaz Ardi, bahwasanya ketika mereka itu diberitahukan Allah bahwasanya Allah itu mengetahui terhadap kekufuran mereka, di sini Allah tidak langsung menurunkan azabnya. Iya, betul. Mungkin rahasianya di sini, di samping Allah menginginkan mereka beriman, bertobat dengan hati yang sesungguhnya, karena amalan hati ini juga bukan sekedar amalan indrawi. Karena sekarang ini banyak sekali Ustaz terjadi, nggak sesuai gitu. Contohnya seperti peringatan-peringatan agama, entah itu Isra Mi'raj, entah itu tilawatil Quran, tapi tidak kita banyak dapatkan ini terpancar dari keduanya, hatinya dan indrawinya. Kadang-kadang hanya terbentur dengan indrawi. Begitulah amalan-amal yang lainnya. Inilah yang menjadikan kekufuran mereka. Iya, memang kalau kita melihat ini juga sesuatu koreksi kita bersama, ya, bahwa terkadang hamilul Quran, orang-orang yang membawa Al-Quran di dalam dirinya, dalam artian orang-orang yang hafiz Quran, hendaklah kemudian dan mereka dituntut untuk berperangai yang baik, untuk memiliki perangai dan moralitas yang baik pula. Karena apa? Karena kalau tidak, orang akan mencemoohkan bukan orangnya, tetapi mencemoohkan Al-Quran. Ih, bagaimana dia orang yang hafiz Quran tapi perangainya tidak baik? Bagaimana dia banyak bercerita tentang Al-Quran tetapi dia sendiri orangnya bejat misalnya? Jadi ini juga dapat menyebabkan orang yang tadinya hafal Quran, orang yang tadinya mengenal Al-Quran menjadi perusak. Nah, Ustadz Fajrul, yang ingin juga saya tambahkan di dalam ayat ini, beberapa hari ini kita membicarakan tentang adanya upaya dari orang-orang orientalis, orang-orang yang mencoba untuk mengganggu atau merubah-rubah Al-Quran, dan pasti mereka tidak mampu melakukan itu karena Allah yang menjaminnya. Yang perlu juga kita sampaikan di sini bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman tidak usah terlalu pusing dengan hal seperti itu atau upaya-upaya untuk merubah-rubah Al-Quran itu. Karena apa saya katakan demikian? Karena Al-Quran ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya materinya saja, tetapi didukung dengan ilmu-ilmu yang sangat beragam. Kita mengetahui ada ulumul Quran. Di dalam ulumul Quran itu juga ratusan, bahkan bisa dikatakan ribuan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dan ulama bukan saat sekarang saja, sejak masa lampau lagi. Dan begitu juga kiraat-kiraat yang kita sebutkan di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu juga memiliki sanad-sanad yang begitu jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para ulama kita terdahulu. Dan inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memelihara agama ini dengan manusia-manusia atau hamba-hamba pilihannya. Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Qur'an dengan orang-orang yang jujur, mengabdikan dirinya untuk Al-Qur'an, orang-orang yang memang hidup dan matinya adalah untuk khadimul Qur'an, menjadi pembantu bagi Al-Quran, dalam artian senantiasa memelihara Al-Quran. Dan kita melihat di banyak masjid, apalagi di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, kita menjumpai orang-orang yang menghafal Al-Quran dari kalangan anak-anak. Jadi sanad tentang qiraat di dalam Al-Quran, dan begitu juga tentang ulumul Quran, dan lebih khusus lagi tentang Al-Quran itu sendiri, dapat dipertanggungjawabkan bahkan bukan hanya oleh ulama sekarang, dan itu sudah ada sejak masa lampau lagi. Iya, terima kasih. Maka kesimpulan terakhir, kita harus berlaku bersikap telitilah dalam pelaksanaan tanggung jawab dan amanah kita yang ada di tangan kita, dan kita harus berbuat ihsan, kebajikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita semuanya. Yang dituntut sebagai manusia adalah membiarkan sesuatu yang baik tetap menjadi baik walaupun dia belum mampu menambahnya menjadi lebih baik lagi, supaya kerusakan tidak bertambah lebar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.